Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih pada pembahasan poin yang ke-6 tentang masalah al-qana'ah wal jahadah. Sebelum kita meneruskan pembahasan al-jahadah, ada beberapa hadiah syiriyah baik dari syirin terfokus terkait dengan masalah qanaah. Yang pertama, dari syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang al-qana'ah disebutkan dalam Diwan Syafi'i pada Qafiyatul Kaf, yakni dari syair yang diakhiri dengan huruf kaf. قال الشافعي رحمه الله رأيت القناعة رأس الغنى. Ini syair awal ya, nulisnya dengan gabung dan ini namanya Sadrul Bait. Nanti yang kedua kita harus bayar lagi pada pekatnya untuk mengatakan dengan nyambung. رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابي فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك ولا ذا يراني به منهمك فجأة بجاء فصرت غنيا بلا درهم فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني لي منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. Yep, betul. Nah, al-Ma'awam Al-Syafi'i rahimahullah, saya melihat qana'ah ini ra'sal ghina, modal kekayaan. Paham? Puncak kekayaan itu qana'ah. Fasyurtu bi adiyalihi mutamassik, maka saya pun berpegangan dengan ekornya. Adiyal jama' zaid, ekor. Maka saya pun mutamassik berpegangan dengan adiyalnya, dengan ekor qana'ah tadi. Fala za yarani ala babi, maka tidaklah za ehada, tidaklah orang ini melihat aku di pintunya. Wala za yarani bi munhamik, tidak pula orang yang ini melihatku tercebur dengan dia. Munhamik, orang yang masuk ke dalam sebuah urusan. Maksudnya, dikarenakan saya orang yang punya qana'ah, maka saya tidak dilihat oleh orang lain di pintu-pintu rumah-rumah orang untuk meminta-minta. Nah, fasyurtu ghaniyan bila dirhamin, maka saya pun jadi orang yang kaya walaupun tidak punya uang dirham, oleh dirham. Amru 'ala an-nasi shubha al-malik, saya melewati orang-orang seperti raja, seperti raja. Nah, ini Al-Qanayah membuatkan dengan nafsu kekayaan pada jiwa. Baik, yang kedua, masih bicara masalah qanaah. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Dia menyebutkan banyak sekali baita syair yang menjelaskan masalah qanaah. Yang paling indah yang saya perhatikan 3 baita syair. Bait yang pertama dalam buku itu, baita syairnya Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti. Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti. Dia mengatakan, alhamdulillahi hamdan daiman abada. Alhamdulillahi hamdan daiman abada. Laqad tazayyana ahlul hirsi wal shaini. Laqad tazayyana ahlul hirsi wal shaini. Ayat yang kedua, la zayna illa li radin fi taqallulihi. La zayna, la zayna illa li radin fi taqallulihi. Innal qanu'a la thawqul izzi wa tini. Innal qanu'a innal qanu'a لخوف العز والدين. نعم نتوى بشير فلان رهيب. الحمد لله حمدا دائما أبدا لقد تزين أهل الحرص والشين لا زين إلا لراض في تقلله إن القنوع لخوف العز والدين. Sekalipun sebagai Allah dengan pujian yang selama-lamanya, terus menerus selama-lamanya. Sungguh orang-orang yang punya ambisi, ahlul hirs wasyain, dan orang-orang yang merusak kehormatannya, tazayyan, menghias-hias diri. Sungguh telah menghias-hias diri, berindah, memperindah, memperkaya dirinya. Jadi orang-orang yang punya ambisi dunia dan yang merusak kehormatannya, syain lawan dari zain, merusak kehormatannya. La zayna illa li radin fi taqalluli. Tidak ada keindahan, perhiasan kecuali bagi orang yang riba. Radin fi taqalluli, orang yang riba dengan ketidakberadaannya. Taqallul ya, ketidakpunyaannya, ketidakmampuannya, ketidakberadaannya, ketidakadaannya. Ini sedikitnya rezeki gitu. Innal qanu'a la thawful 'izzi wa ti. Sesungguhnya qanaah, atau orang yang qanaah, itu adalah pakaian kewibawaan dan agama. Nah, masya Allah. Baik, yang berikutnya baitnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ya Pak, di buku yang sama menjelaskan tentang masalah prinsip rezeki. Tujuannya supaya seorang talib ilmu, seorang muslim punya sikap qanaah. Dia mengatakan pada basyirnya dua bait. Bait yang pertama, kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubi. Kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubi. مهذب الرأي عنه الرزق منحرف. saudara lagi. Kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubi. Muhazzadur ra'yi, muhazzadur ra'yi anhu ar-rizqu munharif. Muhazzadur ra'yi anhu ar-rizqu munharif. Kata kedua. Wa min dha'ifin dha'ifil aqlil. Wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtalifin. كأنه من خليج البحر يزدرب كأنه من خليج البحر يزدرب كأنه من خليج البحر يزدرب لكن كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف ومن ضعيف ضعيف الأقل مختلط كأنه من خليج البحر يزدرب ما شاء الله. Berapa banyak orang yang kuat, sangat kuat upayanya, aktivitasnya, takluk, pergerakan, perpindahannya, aktivitasnya. Kam min kawiyin, betapa banyak orang yang kuat, kawiyin fi taqallubihi, yang sangat kuat usahanya, aktivitasnya. Muhadzadur ra'yi, yang cerdas akalnya, yang cerdas ra'yinya, jenius ya. Tapi anhu rizqu munharifu, rezekinya berpaling dari itu. Akhiruhu arrizqu munharifun anhu, rezekinya berpaling dari itu. Orang yang kuat badannya masya Allah kawi, otaknya cerdas, jenius, pakar ekonomi, pakar dagang dan segala macamnya, tapi rezekinya berpaling dari dia. Dia serap rezekinya. Wa min dha'ifin dha'ifil aqli mukhtalifin. Dan betapa banyak orang yang dha'if, yang lemah katanya. Dha'if akal, lemah pula akalnya. Mukhtalifin, bahkan dianggap gila. Mukhtalifin pikun. Mukhtalif orang yang pikun. Ka'annahu min khalijil bahri yadharifu. Seakan-akan dia yadharif, mencitu. Kamu cita ya. Kata-kata, apa namanya? Istirah, itu mencitu air. Seakan-akan dia mencicuk, menggayung dari khalijil bahr, teluknya lautan. Orangnya lemah, akalnya juga lemah. Orangnya mungkin yang kepikun, tidak punya kecerdasan, tidak punya keahlian dalam berbisnis. Tapi rezekinya omber, rezekinya sangat lapang. Seakan-akan dia rezeki itu kayak ngambil itu, nyicuk di lautan gitu. Biar. Artinya yang namanya arzak mukaddimah, yang namanya rezeki barakallahu fikum bisa dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan otak seseorang dia dapat, bukan pula karena kelemahan otak seseorang dia rugi. Tapi yang namanya rezeki syai'un muqaddar, sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak perlu ngoyo, ngoyo. Terus semangat berambisi kuat untuk mendapatkan yang namanya rezeki. Maka cukup dia dengan prinsip qanaah. Rezeki terang sendiri ya, tak kalah. Allah yang rezeki. Tapi dengan ikhtiar, dengan usaha, mampu. Baik, yang ketiga. Ini baik juga isinya qanaah dan kesusahan sekaligus. Ini bait diucapkan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad. Tahu siapa dia? Siapa? Hah? Turunnya di bawah. Nah. Ini nahwi ya. Ada nahwi yang terkemuka ini. Dari Ulama Wa Matrah. Teman terang kemarin, di silsilah nahwi itu, ketemunya kepada Al-Khalil bin Ahmad. An-Nahwi. Al-Jalal Maksumi Al-Sunnah. Katanya Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, ini sangat penting untuk kehidupan seorang ini. Dia mengatakan, illam yakun lakalahmun. Benar-benar ini nafasnya. Illam yakun lakalahmun. Kafaka khallun wa zaytun. Kafaka khallun wa zaytun. Ayat yang kedua. Illam yakun za wa hada. Illam yakun za wa hada. Fakisratun wa bulaytun. Sekarang lagi. Illam yakun za wa hada. Fakisratun dengan kaf. Fakisratun wa bulaytun. Yes, sama Allah wa taqsir dengan baitun. Baitun bulaytun. Bulaytun. Bacaan ketiga. Tawallu fihi wa ta'wi. Tawallu fihi wa ta'wi. Hatta yashika mautu. Tawallu fihi wa ta'wi. Hatta yashika mautu. Bacaan keempat. Hadha la'umri kafahun. Hada la'umri kafahun. Fala yahurruka laytu. Saya keempat. Hada la'umri kafahun. Fala yahurruka laytu. Jadi menggunakan membomasta dalam mereka untuk munasabatul qafiyah, untuk menyesuaikan dengan qafiyah. Semuanya dengan membomasta di akhir. Seharusnya berjalan layta. Aw laita, ini tamani, rangan-rangan dengan laita, laita, laita. Berhubung di dalam tasyir, maka menyesuaikan dengan harokat pada kofiyah di atasnya. Semuanya menggunakan zaitu, zaitu, mau. Maka di sini, jika ada kompor rosiriyah, dibaca laitu. Paham ya? Sekali lagi ya, Pak. Illam yakun lakalahmun, kafaka khallun wa zaitu. Illam yakun za wa hada fakisratun wa biyaitu tawallu fihi wa ta'wi hatta yatika mautu hadha la umri kafahun fala yahurruka laytu. Apa yang saya ada ya? Ada bersahajikan tapi masya Allah ya. Ini namanya kona'at tak neko-neko kalau berisik dunia ya. Katanya beliau illam yakun lakalahmu. Kalau kamu tidak punya daging, tidak bisa makan daging, kafaka khallun wa zaitu, maka cukup lidahmu khal suka wa zaitu minyak. Makan suka sama minyak. Ini makanya orang sama ya. Cukup. Tidak punya lahm, tidak punya daging, cukup bagi kamu makan khal suka sama zaitu sama minyak. Illam yakun za wa hada. Kalau ini dan itu pun juga tidak ada, khal soka tidak ada, zait minyak juga tidak ada, fakisro itu, maka cukup kisro. Ini namanya kisro ya kan, potongan-potongan roti kering, ini namanya kisro. Fakisro itu, maka cukup dengan potongan-potongan roti kering. Wa buye itu, dan cukup buye permaksil. Akhirnya Saitun. Saitun rumah. Ye, rumah mungil, rumah kecil. Tawallu fihi wa ta'wi. Engkau bernaung di rumah itu. Wa ta'wi. Dan engkau datang padanya. Di tempat engkau bernaung. Engkau tinggal. Engkau bernaung padanya dan engkau tinggal di sana. Hatta ya jika mau sampai kematian kenapa rasa. Saya mati. Cukup itu. Hada la umri kafahun. Ini sungguh merupakan kafah. Tamam kecukupan. Kafah kecukupan. Fala yahurruka laitu. Maka jangan sampai menipu kamu. Laitu. Angan-angan. Laita. Kalau seandainya saya punya ini. Tentu akan begini. Nah, yang kamu makan yang kamu nyangat pada kamu sekarang. Potongan roti. Jangan benar kau berangan-angan. Dua ikirannya. Rotinya gak terpotong. Masih utuh gitu. Sudah akan kenyang. Dan lagi gitu ya. Dua ikirannya. Rotinya utuh. Dimakan sama roti. Jadi kan nih. Enak sekali kan gitu ya. Dua ikirannya. Ada madunya. Tentu manis sekali. kira-kiranya ada potongan-potongan dagingnya, berarti harus disenaki. Kira-kiranya bisa makan tiap hari seperti ini, tentu lima sekali. Kira-kiranya ada susunya, tentu lebih sen lagi. Itu orang yang mengatakan, orang yang terkena penyakit laika, peranganan. Kira-kiranya, seandainya. Itu menipu. Itu bukan tipu dan sifat orang yang panah dan zuhud terkait dengan anugerah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya panah ya. Adanya laham, alhamdulillah. Dan laham, khal wa zain. Tidak ada, pagi perang. Tidak ada, bisa adanya. Barakallah. Maka ini prinsip qanaah yang diterapkan dan disebutkan oleh para ulama una, dari ulama nahwu, Khalid bin Ahmad, ulama ahli hadis, Ibn Uyainah, ulama adab, Ahmad bin Ishaq al-Wasiti, ulama fikih wal lughah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semuanya memberikan apa namanya arahan-arahan, wujangan-wujangan terkait dengan prinsip qanaah wa syahadah. Maka seorang talib harus memiliki sifat. Nah, kenapa saya pilihkan faedah syariah? Dikarenakan syari halawa. Pada syair kita ada rasa yang indah dan manis. Beda rasanya dengan nasab, dengan ucapan-ucapan dia. Maka kalau ada lagi bahasa yang lain, kecil lagi sama teman-teman faedah syariah terkait dengan adab. Anda baru ingat kalau dia punya buku yang bagus ini. Nah, itu anda bongkar, ternyata banyak faedah yang sebelumnya terkait dengan masalah murokobah, masalah tawabuk, masalah segala macamnya itu. Banyak itu kan ada syariah yang indah-indah terkait dengan masalah yang terkait. Alhamdulillah, nanti aja itu. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita membaca tentang at-tahalli bil qana'ah wa zahadah, menghiasi diri dengan qana'ah dan zahadah, kesuhudan, dan menerangkan tentang hakikat zuhud, yaitu zuhudu bil haram wal ibtida'u bil hima bil kafi al mustalihat wa an tatallu' ila ma fi al-nas. Baik, terkait dengan definisi zuhud ya ikhwan, definisi zuhud barakallahu fikum, definisi yang paling bagus untuk kesuhudan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang namanya zuhud barakallahu fiik ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ada kesulitan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Itu dia. Baik. Nah, jalan perinciannya yang seperti ini. Meninggalkan perkara yang haram. Haram tidak bermanfaat di akhirat nanti. Meninggalkan dari perkara yang mustahilat. Juga demikian dikarenakan dalam apa aja saya harapkan di tatallu ila ma fi aydinnas, melihat-lihat, selalu melihat atau melamak atau mendengar apa yang dimiliki sama orang lain. Begitu pula semua perkara-perkara yang tidak manfaat di akhirat nanti dia tinggalkan, itu namanya kesulitan. Sehingga bukan yang namanya zuhud antum bersengaja bersusah-susah dalam urusan kehidupan, itu bukan namanya zuhud. Itu namanya zuhud sufiyah, zuhudnya orang sufiyah. Tapi yang namanya zuhud berkaitan dengan qanaah. Apa yang ada pada anda dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang halal, bukan perkara haram, bukan perkara mustahilat, bukan hasil tatalluq, antum makan. Itu namanya zuhud. Paham? Atalaham, maka laham, enggak atalaham, maka khal wa zaid, enggak khal wa zaid, maka kisrah. Itu namanya zuhud. Setelah terus, ya alhamdulillah rezekinya aku. Yang penting bukan haram, bukan musyadiat, bukan hasil tatallu. Qala rahimahullahu ta'ala wa yu'tharu an imam Syafi'i rahimahullah, dan disebutkan akar

Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Nah, mati lalu ketika ditanyakan kepadanya, ala tusannif kitab al-zuhud, kenapa kamu tidak menulis kitab tentang masyarakat surga? Ala, berkata Syaibani, qad sannaftu kitaban fil buyut, aku sudah menulis sebuah kitab tentang surga ini. Apa maknanya, Pak? Ditanya, ada yang punya ide, loh, kenapa kamu tidak menulis buku masalah zuhud? Dia malah menjawab, saya sudah menulis kitab masalah buyut surga ini. Serangkat sama al-Malif, yakni maksudnya Azrag itu, orang yang zuhud itu ialah man yataharradu an syubhat, seseorang yang menjaga dirinya dari syubhat, wal makruhat, dan perkara-perkara yang makruh, fit tijarat, pada perniagaannya, wa kadzalika fi sa'iril muamalati wal khirab, begitu pula pada semua muamalah dan profesi. Karena profesi itu namanya orang zuhud. Maka dengan dituliskannya, ditulisnya kita berbuyuk, kita berserah selebih, dan orang mempelajarinya, maka dia tahu mana buyuk yang mubahah, selebih yang boleh, mana buyuk yang muharramah, mana yang haram. Sehingga tahu, sehingga dia niaganya pada perkara yang halal dan menjauhi perniagaannya yang haram. Itulah yang namanya zuhud. Kan, itu yang namanya zuhud. Ini zuhud yang syar'i, zuhud yang sunni. Bukan, saya lagi, bukan bersusah-susah terkait dengan urusan dunia. Itu zuhudnya orang sunni. Nah, ya, antum usaha yang halal. Antum salah usaha gorengan tempe. Ya. Boleh. Boleh. Masya Allah, manis. Dalam sehari antum bisa menggoreng sampai ribuan potong tempe. Sebarkan ke seluruh kecamatan, bahkan seluruh kabupaten Gresik. Sangat gorengan tempe. Wah, sangat suka dengan gorengannya antum. Enak, lezat, bergizi, dan kolesterol. Sekali. Alam. Laku murah dalam sehari. Berapa tuh keuntungannya, Masya Allah. Perkara yang haram. Gak ada haram, keharaman padanya. Sebenarnya kesulitan. Sebenarnya kesulitan. Anda berusaha dengan usaha yang halal. Gak ada syubhat, gak ada makruhat, gak ada keharaman. Dan masalah itu. Ya. Kemudian, wah ini pulang ini gak syubhat dalam usaha dunia ini. So, kenapa? Masa ngomongnya zuhud tapi penghasilan satu hari sampai 1 juta rupiah. Nah kalau misalkan 30 hari sebulan 30 juta lah. Masa orang zuhud apa namanya pemasukannya 30 juta sebulan? Itu bukan zuhud namanya itu. Itu mengalahkan direktur perusahaan. Jangan begitu. Itu orang yang ada mana? Yang namanya zuhud perkara yang haram ya. Perkara yang haram, perkara yang haram. Barakallah. Terus antum belajarkan. Namanya orang kepingin makan nasi. Jadi halal, kamu makan, mausud, ada. Disebut namanya itu. Kalau tidak ada, cuma ikan saja. Kamu makan saja, ya disebut dan juga. Ikan ada, cuma telur saja, ya disebut dan juga. Terus turun dari telur ke tempe, tempe ke tempe. Cuma semata-mata, kalau saya itu. Ya sudah, itu disebut dan juga. Ininya yang kau makan, yang kau usahakan, yang kau cari itu perkara halal, bukan perkara haram, bukan perkara makruh, bukan perkara syubhat. Paham ini ya? Itulah makna kesulitan. Sehingga yang lebih cepat, sebenarnya tadi, Evan tarku mala yanfa'u fil akhirah. Sehingga tolong yang salah paham dalam mana kesulitan. Kaya, ini ada waktu. Ada orang yang setiap harinya makan berat sekali. Rumahnya mentereng, lantai 2, arealnya 1 hektar, sangat begitu. Lengkap dengan kebunnya, lengkap dengan ini dan itu punya masalah. Akhirnya tuh diundang makan sama si Belan di rumahnya itu. Bayangin ya tuh, Nah, rumahnya penuh dengan kebun, dengan taman, dengan ini itu, rumahnya dua lantai. Nah, ini kita ini santri yang diundang. Nah, itu apa ya kira-kira? Jual makan sate atau jual makan apa? Pokoknya jenlah kayak gitu. Sampai di sana, ternyata cuma dijatuhi satu orang suruh makan mie goreng satu. Nah, itu kira-kira sederhana apa mewah untuk kelasnya dia itu? Jawabannya sederhana sekali, gak cocok. Motor umum dan makan mie goreng satu rumahnya seperti ini. Ternyata warahmatullahi wabarakatuh diselidiki, diketahui, ada murad. Ternyata orang yang jatuh dalam kubangan riba, ternyata hatinya melimpah karena riba. Apakah namanya kesulitan? Apakah namanya kesulitan ini? Rumahnya mentereng, makanya cuma mie goreng. Apakah kesulitan? Jawablah, bukan kesulitan. Bukan juga kona'ah. Bukan juga kona'ah. Dikarenakan yang dia konsumsi, yang dia cari, yang dia usahakan, barang haram, atau barang makruh, atau barang syubhat. Jadi jangan memandang enak, tidak enaknya yang konsumsi. Jadi apa hakikat yang kamu makan tadi? Barang halal, barang haram, suatu syubhat. Barakallah. Kalau seorang yang masya Allah hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobil juga ada, isi juga empat, dan sebagainya. Kemudian dia makanya tidak mewah, sederhananya sehat, ya normal bagaimana biasa. Dia tempe, dia tahu, dia ini, dia kadang makan ayam, dia kadang makan daging. Bersahaja begitu, itu seperti hal ini. Itu menunjukkan keutamaan bagi dirinya. Dikasih lembah rezeki, tapi tidak sombong, tidak usuk, tawadhu, sederhana, namanya kesulitan yang sesungguhnya. Barakallah. Paham ya? Intinya yang halal itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa alaihi, maka atas dasar ini fal yakun mu'tadilan fi ma'asyih, hendaklah seorang talibul ilmi itu mu'tadilan fi ma'asyih, normal dalam kehidupannya. Mu'tadil, tidak berlebihan, tidak sok zuhud, tapi mu'tadil di ma'asyih, pertengahan cukup dalam kehidupan dia. Bima la yushinuh, dengan sesuatu yang tidak merusakkan kehormatannya. Bihaitu yasunu nafsahu wa man ya'ul, di mana dia menjaga dirinya dan keluarganya. Man ya'ul, orang yang dia urus keluarganya. Cukup, dia punya usaha, ada ikhtiar yang halal, cukup untuk dia yang sama kuatnya. Wala yaridu mawatina zullati wal haun, dan dia tidak mendatangi, yaridu, tidak mendatangi tempat-tempat kerendahan dan kehinaan. Maaf, barakallahu tempat-tempat kehinaan dan kerendahan ya kuat. Hanya intinya barakallahu fikum, biasanya pada tempat-tempatnya hukumnya mendatangi tempat-tempat kerendahan, maksudnya akan dia datang ke biasa datang ke rumah orang-orang yang punya fulus, punya harta, dengan harapan, dengan niatan supaya mendapatkan dunianya tadi. Itu cara bahasanya orang yang tawabu. Tapi tawabu'un mazmum, ketawabu'an yang tercela. Disebut sama Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya ini, Rawdah, tawabu' yang mazmum ialah tawabu'ul mar'i li ahli dunia li nayri dunia. Tawabu'nya seseorang, rendah dirinya seseorang kepada ahli dunia, orang-orang yang punya dunia, li nayri dunia, dengan niatan untuk mendapatkan keduniaan kita. Orang Jawa bilang DP, DP. Kalau DP ya, ya dia itu tadi dia menuntutkan bahwa dirinya terendah-rendahkan begitu di hadapan orang yang punya duit, orang yang punya pulsa segala macamnya supaya dapat uang, dapat dunia. Al-zul wal-hawa, kerendahan, kehinaan. Jangan menerangkan teman-teman yang semacam itu baru. Apalagi memis kamu orang yang kuat, mampu berusaha menjadi maisha. Nama datang ke orang-orang yang kaya, pelakani pak, anak pulau kata pak, kasihan pak, saya banyak. Itu kan namanya tempat-tempat kerendah. Kuat tak tahu. Kalau ada kamu orang yang kuat, mampu itu. Maka prinsipnya, jasa, cukup saja. Utang yang halal, istiadat yang halal, menjaga diri kamu dan kuat. Dengan cara ini. Allah meminta. Waqad kana syekhuna Muhammadul Amin As-Sunqiti rahimahullah. Dan dulu guru kami Syekh Muhammadul Amin As-Sunqiti rahimahullah yang meninggal pada 17 Zulhijjah 1393 Hijriah rahimahullah. Jadi sahib Abu Zayyad mufassir, ahli tafsir, ahli usul, ahli fiqh yang punya kitab tafsir Abu Zayyad. Ada Muhammad bin Asyukir. Beliau meninggal 1393, berarti berapa ya? 37 tahun yang lalu. Ya. Ya. Sekarang 1430 Hijriah. Ya. Jadi 37 tahun yang lalu meninggalnya. Masya Allah. Dikatakan di sini dulu guru kami rahimahullah mutakallilan minad dunya, orang yang sedikit perhatian dengan urusan dunia. Mutakallil, sedikit urusan dunia, nah, begitu perhatian dengan dunia. Waqad syahadtuhu, dan aku saksikan sendiri beliau ini, la ya'rifu fi'atil umlatil waraqiyah, tidak mengenal beberapa jenis mata uang kertas. Fiat beberapa jenis al-umlah mata uang al-waraqiyah yang kertas. Tidak ngerti. Saya sampai tidak ngerti uang. Tapi ini sedikitnya yang ngurus ini. Mata uang apa yang ngerti? Ini uang apa yang tidak paham. Ya, ya, mutafannin. Semuanya paham dari mulai yang atas jadi ke semua. Jadi sampai tidak ngerti mata uang mata uang pengaruh. Jangankan memegangnya, jangankan menggunakannya atau membelanjakannya, tahu tidak? Masya Allah. Waqad syafahani biqaul. Dan pernah beliau menceritakan kepada aku langsung dari mulutnya. Syafahani, syafah itu langsung persuai dengan mulutnya. Biqaul dari ucapannya. Laqad ji'tu minal bilad, sungguh aku datang ke negeriku, yakni Sangkifa, Afrika, di Mauritania. Di Mauritania. Datang ke mana ya? Datang ke Saudi. Saya datang dari negara saya, Sangkifa. Wa ma'i kanzun, dan bersama saya sebuah perbendaharaan. Qalla ayyujada 'inda ahad, jarang sekali didapati perseorang. Wahwal qanaah, yaitu perbendaharaan yang namanya qanaah. Saya punya sifat qanaah, nerimo apa aja, cukup dengan apa yang ada. Nanya apa nih? Dia mengatakan walau aradtul manasib, kalau seandainya aku menginginkan jabatan, manasib, mansib jabatan. Kalau aku ingin jabatan kedudukan, la arastu tariqa ilaiha, niscaya aku tahu jalan menuju ke sana. Ini jabatan gampang, saya tahu caranya. Walakinni la utiru dunia al akhirah, tetapi aku tidak mau mengutamakan dunia atas akhirat. Wala ubzilul ilma, dan aku tidak mengerahkan ilmu ini. Fadal itu memberikan Aku tidak akan mengerahkan memberikan ilmu ini linail ma'arif duniawiyah dalam rangka untuk mendapatkan faedah duniawiyah. Ma'arif fawaid. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan amin. Semoga Allah merahmatinya rahmatan wasi'atan amin. Dalam sangkiti rahimallahu ya kawan, ucapan sangkiti rahimallahu ya kawan, jangan difahami beliau punya sifat ujub pada diri. Tidak mungkin demikian. Alim jadi sunni. Tapi yang dimaksud beliau dengan mengatakan semacam ini supaya orang lain yang mendengarkannya ini yaktaduna bihi, mencontoh beliau. Ram yang takhirun di khuluqih, mereka bisa mengambil kemanfaatan dengan akhlak mulia beliau. Ram maunya mau mengatakan orang semacam saya yang kamu tahu bagaimana ilmu kealimannya dan segala macam, alim kafir pada masanya, orang semacam saya yang gampang mencari jabatan tidak butuh itu semua, saya konak artinya minta di awla antum lebih-lebih lagi orang yang antum-antum ini sama ilmunya Allah alam tidak mungkin bagaimana dia untuk nyari jabatan juga Allah alam kemana arahnya buntu jalurnya. Maka minta di awla warakallah baik, lebih-lebih lagi harus punya sifat al-fana'ah. Contohlah para ulama al-ajillah warakallah. Itu maksud daripada ucapan yang semacam ini. Terserah ya, bukan dalam rangka untuk apa namanya ujub, tekabur atau macam-macam. Masya Allah. Nala kujihar warakallah hukum. Ini pembahasan yang keenam terkait dengan masalah al-qana'ah atau wal-jahadah. Maka diharapkan oleh para ulama ilmi betul-betul memiliki sifat yang mulia seperti qana'ah dan syukur terkait dengan keseharian dia. Ini yang membuat antum kuat ya. Sabar, sabar selanjutnya ini dengan makna tulisan yang sesungguhnya. Allah Taala alam bissawab. Adik, ada yang mau tanyakan? Pekerjaan tambahannya halal atau haram? Halal. Menyita waktu atau tidak? Tidak. Sudah ngomongnya ya. Melalaikan dia dari ibadah kepada Allah atau tidak? Tidak. Itu menunjukkan ada kejadian nyata atau itu banyak peralihan deh. Kalau anda mengatakan di awal pekerja tidak menyita waktu, otomatis tidak akan menyibukkan dia dari ibadah. Kalau anda mengatakan dia sedikit menyibukkan orang dari ibadah, itu artinya menyita waktu. Maksudnya kalau pekerjaan dia halal, bukan haram, bukan makruh, bukan haji. Memang kemudian tidak menyita waktu yang banyak, artinya dia masih beribadah kepada Allah, mampu bagaimana biasanya. Lama. Ada masalah. Ada yang mengatakan apa namanya larangan. Atau mengatakan kamu gak konak. Terhal ya. Itu kalau sudah menyita waktu yang tadinya sholatnya berjamaah terus akhirnya jarang jamaah segala macamnya, ada syarah rakus dunia. Jangan dia dengan pekerjaan yang pertama semua perkara dia kerjakan, sholat jamaahnya, taklimnya, ngurus anaknya, ngurus ininya dan itunya, semuanya tercapai. Maaf, itu dia ingin mencari tambahan pekerjaannya. Halal juga, semua terpengal. Keluarganya sudah terurus, taklimnya, Allah alam, hubungi hati, ada kajian ini. Insya Allah, insya Allah. Nah, yang punya tiap hari datang, mulai 3 hari sekali, merosot pekan sekali. Itu pun pas matang. Itu pun juga lah. Itu pun juga ngantuk. Nama lansap. Berapa lagi kelihatan cuma sebulan sekali. Tapi ada daurah sebulan hari penuh. Insya Allah. Itu pun sudah nggak ada gairahnya lagi. Kelihatan loyo, semangat, dan gairah. Lama-lama ada kelihatan. Masuk di mana? Wah, wah, puing banyak, nggak bisa tinggal minum. Salah ya. Itu bukan namanya qanaah, bukan namanya kesyukuran. Ini orang sudah terkena penyakit perkusinya, cinta-cinta. Kenapa? Karena bertingkat melalaikan dari akhirat. Ya ya lebih aman ulah tu dikum walukum wala ulah dikum anjir. Aneh. Kalau sama ini belum banyak. Itu terima risiknya. Nah, dia harus kasih tahu dari diri, tanamkan dalam hatinya. Masing-masing kepala di keluarganya itu sudah punya rezeki sendiri-sendiri. Bukan ente yang ngasih rezeki, tapi Allah yang ngasih rezeki. Nanti gitu. Gitu kan? Nah, barakallah. Ikhtiar bagaimana maksudnya, insya Allah akan datang rezeki yang halal yang barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن ضعيف ضعيف الأثر يغفره كأنه من خليط البحر يغفره تمام الله يغفره ما نريد ثم يغفره فيه الكتاب فلك الأورا تقنعه خين النفس ما فقع أورا حياة هذا ما يغفره تكاسما اليوم الشافي رحمه خسرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. Orang kiranya, insya Allah, Imam Syafi'i, luar siapa ya. Cukup lalu juga, mikir sih, kaya nahna yang mikir ini, mikir itu. Padahal gak punya puluh. Tapi kaya. Selantum mencermati kondisi masyarakat. Bagaimana kehidupan mereka. Betul-betul stress mereka. Stress mereka. Tidak yang miskinnya, tidak yang kaya. Stress mereka. Yang miskin, jangan tanya deh. Wah, luar biasa. Kalau pokoknya perut kira aja sudah. Jual rumah, rumah. Ambil kuning ini dengan apa lagi? Ada apa? Ngamun jual rumah kayak gitu. Gitu. Tuh kenapa kok gitu, kok kayak berdesah gitu. Gimana gak pusing pak? Pusing ya, gak punya beras. Mau makan apa pak? Ada apa ya pak? Allah tidak punya beras banyak atau tidak punya beras sama sekali, Allah Allah. Apakah dia tidak terus dari sama hari itu atau dia mesti jam berapa? Maksudnya uang untuk banyak pasal. Tiga bulan saya nganggur dapat kerja. Rinci, nggak kamu tanya pun juga apakah ada salah sama dia? Aku nggak tanya kesana kemari, saya cuma nanya kenapa kamu menikah. Rinci ya dia, keluarkan semua udah penuhnya. Mampak di sana betul-betul kersang, kersang hatinya. Tidak ada tawakal kepada Allah, tidak ada binasa kepada Allah, tidak ada lucu kepada Allah, tidak ada semua. Seakan-akan dirian itu aku ini. Tidak tahu ada Allah s.a.w. Kalau saya tidak tahu. Wah, pusing itu dulu. Luar biasa. Pokoknya mengapi daripada itu. Daripada itu. Atau sebagai mereka mengatakan apa? Gimana? Gimana? Oh iya, itu sekian bagi tak mau. Nah, itu kira-kira. Melihat antum-antum ini, mereka tuh gila-gila sekali. Anteng ya? Senang. Senang ada kerugiannya. Padahal ya kalau dicek dan dilihat di rumahnya masing-masing, ya sama aja kayak dia. Dia gini-gini juga pusing-pusing kepala, juga gak ada perasaan, gak ada apa, ya, gak makan, gak apa. Jadi orang yang punya qanaah, yang punya kezuhudan, yang punya tawakal, yang punya kesabaran, yang punya Allah kepada Allah, yang sehat dengan orang yang seperti semacam itu. Begitu pula orang yang punya kemampuan. Depresia. Masa uang banyak segala macam sekarang. Mereka depresinya itu ya bagaimana cara mengatur, memanage uang ini harta supaya jangan hilang. Pusing ya, siapa mengira orang yang punya puluh tidak ada banyak punya usaha besar. Nenek istri dunia, tidak nyenyak. Antum juga harus berusaha tenang, itu dengan nyaman, rohat, dia mati, kau kelapi. Wah, itu nama ini, kelapa, itu hidungannya. Ada jelek, wah, pusing dia, pukar. Ternyata cuma rupiah, baga. Nah, itu hilang juga, ada nilainya. Nah, itu usah. Tengah malam keluar, sampai pagi, tengah malam, tapi orang itu keluar. Ngecek semua, toko-tokonya, sama marketnya, sama usaha ininya, panjang, tidak ada masalah, tapi normal semuanya, tidak ada masalah. Pulang ke rumah, jam 12, kata ngebel tidur, minum, pil, tidur. Harus bangun lagi, pagi harus bangun. Mungkin lebih pagi daripada itu bangunnya. Bukan untuk ibadah atau apa. Walau nikiri, walau kiamulai, walau tahu, walau tahu, walau tahu, walau tahu. Wah, sekarang lah. Terus, tiap hari. Pulang biasanya, hari Ahad atau Sabtu Ahad. Libur. Nah, refleksi kemana. Itu pun teman-teman yang mudah semua kegiatan. Ya. Otak stres, sama lihat perkara yang haram. Stres, kan gitu ya. Terus saja, yang penting pasaki sama. Tapi nggak tenang. HP sendi. Semuanya sendi. Namanya terus terang yang namanya sebuah usaha. Telepon. Ah, kebakaran. Tunggu sampai ya. Allah mending ya, Irfan. Ya, langsung mencak-mencak. Sehingga jadi referensi sudah langsung ke tempat usahanya itu. Kan gimana? Saya kata mereka ya. Maka antum punya hikmah mati orang. Orang yang punya orang aja. Tenang aja. Tidak dijawab masuk. Walau antum apa namanya mendesak. Jadi masih hanya orang-orang macam-macam itu. Walau antum satu dia. Mengurusnya apa yang antum. Siapa tutup makan minum masya Allah ini ya makan bareng ya asyik gitu terus alhamdulillah kenyang perutnya tidur tidak belajar lagi terus begitu nikmat ya Allah nikmat antum orang yang paling kaya di dunia kita ini ada di situ dengan qanaah wa zahad. Lihat asal ya mengkalkulasi orang-orang tinggal di sini. Yang mutasi di sini khususnya. Saya nanya, berapa sih gajinya mutasi di sini? Gaji mutasi di sini yang paling 100 ribu. 50 ribu. Ah, tak percaya. Ya, kita tak percaya itu dengan mereka. Cuma 150 ribu. Coba, berapa dia punya anak? Hah? Di, yang dihitung mutasi di sini dari sini ini. Anaknya itu 6, 5 itu. Beli beras, anggaplah dia makan sekilo sehari. Beras sekilo itu harganya sekarang berapa? Berapa? 5 ribu, cuma yang murah. Di murah lagi? 5 ribu. 5 ribu dikalikan 30 hari, 150 ribu. Habis beli beras kok. Nah untuk masaknya? Minyak goreng, minyak tanahnya, untuk lauknya, untuk ini ya, sabunnya, ini ya, ini ya, ini. Ya, ya, ya, ya begitu kenyataannya, ya urut-urut secara, ya masih hidup juga mereka, nggak kayak mati kan? Bagaimana dia? Itu salah satu lahirnya antum yang mengandalkan kemampuan manusia, yang itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti dia macam-macam. Ada jalan begini. Usaha ya, ada yang minta usaha. Ya, ada dia keuntungannya. Ya jalan juga, tidak ada yang mati kelaparan. Allah. Alakulihal, alakona'ah, wal-zahadah. Barakallah. Pering baik-baik. Itu prinsip kehidupan. Tidak hanya untuk tulabul ilm. Sampai menantu tua. Dengan satu pegang muslimnya. Barakallah. هذا يكفي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فأمر الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله